Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azim. 'Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada al-abidin wa dahra al-jahilin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa in والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفضل حق في سنة رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين salawatullah wa salamu alaihi wa alaihi wa ala azwaj rasulullah wa ahli bayti wa duriyati wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'um bi ahsanin ila yawmidin wa la rahmin ka awliya wa salihin wa shuhada wa muqarrabin wa la ulama al-amilin wa al-fuqaha wa al-muhadithin wa al-fasirin wa la'imati al-muzayyidin wa al-muqalibin wa al-imam al-sunni fi kutubi al-nafi'ah khususan al-ruh al-imam Yahya bin Sharafuddin al-Nawawi wa usulihim wa furu'ihim wa shaykhihim wa talamidatihim wa al-mutasimihim wa mahibihim والوالدين ووالديكم وأموالنا وأموالكم وأموال المسلمين عامة وللرحمة والشيخنا والمعلمين وذوي الحق علينا وأموال أهل العلم من أن لا إله إلا الله وحده لا يمدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Melanjutkan dari hadis yang ke-19, setelah kemarin apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka, dilanjut dengan ihfazillah tajidhu tujah. Ihfazillah, jagalah Allah. Sebagaimana di pertemuan yang lalu, maksud jagalah Allah, perhatikan, jalankan, laksanakan perintah-perintahnya, hindarkan, cegahlah diri kita dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tajidhu, kamu akan mendapatkan Allah, mendapatkan pertolongannya, mendapatkan kelembutannya, tujahat di hadapanmu. Kalau kemarin disampaikan, kalau kita memperhatikan, menjalankan, melaksanakan dan menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi, menghindari, mencegah diri dari larangan-larangan Allah, Allah akan menjaga kita. Kali ini sama, tapi perbedaannya balasannya dari Allah, tajidhu amamak, kamu akan mendapatkan Allah selalu ada di hadapanmu. Allah di hadapan kita dengan pertolongannya, dengan anugerahnya, dengan kelembutannya, amanat di hadapanmu. Allah tidak memakai di kananmu atau kirimu, apalagi di belakang atau di atas, di bawah, enggak. Tapi Allah mengatakan amanat di hadapanmu. dikatakan oleh ulama hadis, kenapa yang disebut itu depan, bukan kanan, kiri, belakang, atas atau bawah? Karena depan ini menunjukkan mulianya tujuan, kemuliaan tujuan. Karena orang yang hidup itu adalah orang yang bepergian menuju akhirat. Jadi kita hidup ini berjalan menuju akhirat. Lah akhirat itu lebih mulia daripada dunia. Bahkan bukan lebih mulia. Kalau dunia itu enggak ada kemuliaannya, akhirat yang mulia. Karena itu di dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah menjelaskan walal akhiratu khairun wa abqa. Dan sungguh pasti akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, katanya Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh benar akhirat itu lebih baik untukmu wahai Muhammad daripada dunia. Adapun dunia, Allah seringkali menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an kejelekan, keburukan. Allah mengatakan dunia itu mata'ul ghurur, tempatnya tipu daya. Di dalam ayat yang lain Allah sifatkan dunia itu hanya zinatun wa tafakhurun wa takatsur. Dunia itu hanya hiasan. Hiasan itu enggak bisa dipakai apa-apa, buat apa? Bisanya kita cuma buang duit. Kita punya lemari, bufet. Kita beli cangkir kecil-kecil buat hiasan, buat apa? Enggak digawe. Buang-buang duit. Coba kita bisa beli makanan, kenyang. Kita sedekahkan, dapat pahala. Kita berikan kepada fuqara masakin, anak yatim. Lebih tepat daripada kita beli hanya untuk ditaruh pandangan aja. Itu zina tuh, dunia itu zina. Wa tafakhur, isinya dunia bangga-banggaan. Yang satu membanggakan titelnya, yang satu membanggakan jabatannya, yang satu membanggakan kekayaannya, yang satu membanggakan hartanya dan yang lain sebagainya. Watakatsur, ake-akean, berlomba untuk banyak-banyakan. Itu isinya dunia. Jadi gak pernah Allah menyebutkan dunia di dalam Al-Quran itu dengan yang baik. Bahkan Nabi pun di dalam hadisnya menyebutkan dunia itu adalah dengan kejelekan. Karena itu musafir, orang yang musafir, orang yang hidup itu adalah musafir akhirat, bepergian untuk akhirat. Lah orang yang musafir itu yang dia tuju depan bukan belakang. Nggak mungkin dia berjalan mundur, berjalan maju. Lah maju itu kan ke depan. Nah karena itu disebutkan di situ tajidhu tujahak ay amamak, kamu akan mendapatkan Allah selalu di hadapanmu. Jadi kapanpun, dimanapun kita berada, baik kita menginginkan urusan dunia ataupun akhirat, Allah ada bersama kita, menolong kita, membantu kita dan yang lain sebagainya. Lah mencegah Allah itu, menjaga Allah diantaranya dengan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut maksiat, takut melakukan kejelekan, takut murkanya Allah, takut tidak diterima doa dan amal ibadah kita. Ini selalu takut itu termasuk menjaga apa yang harus kita jaga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang yang takut kepada Allah, segala sesuatu akan Allah buat takut kepadanya. Kalau orang takut kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah, segala sesuatu akan takut kepadanya. Walaupun wajahnya enggak nyerem, enggak serem, badannya enggak gede, enggak besar, tapi kalau dia takut kepada Allah, segala sesuatu akan dibuat takut oleh Allah. Tapi kalau orang enggak takut kepada Allah, pasti dia akan takut dari segala sesuatu. Akan takut dari segala sesuatu dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nangin ya aku, nangunul kan. Wini, dibuat takut dari segala sesuatu. Ini itu dikatakan oleh para ulama, idza khafa al-'abdu min Allah, akhafa Allahu minhu kulla syai'in. Jika seorang hamba takut kepada Allah, maka Allah akan membuat takut segala sesuatu darinya. Sebaliknya, wa idza lam yakhafil 'abdu min Allah, akhafahu Allah min kulli syai'. Jika seorang hamba tidak takut kepada Allah, maka Allah membuat dia takut dari segala sesuatu. Jangankan kepada manusia, binatang buas pun dia enggak akan takut, malah binatang buasnya yang takut. Mungkin pernah kita ceritakan tentang Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Saat beliau berjalan di satu tempat, menemukan orang-orang ini berkumpul dengan ketakutan. Lalu beliau bertanya kepada salah satu dari orang-orang tersebut, ada apa? Kenapa kalian kok terlihat gelisah dan takut? Mereka menjawab, ya ada singa di tengah jalan. Ada singa di tengah mana? Itu turun beliau dari kendaraannya berjalan, dihampiri singa itu, didatangi singa itu, dihampiri seperti anak orang tua memarahi anak kecil, dijewer telinganya singa itu, mikir, jangan ganggu orang lewat, jangan ganggu orang jalan, ini bukan tempat kamu. Lu singanya itu nggak ngelawan, nggak marah, nurut, manut. Nah ini menunjukkan bahwasanya apa? Orangnya takut kepada Allah. Orangnya takut kepada Allah. Juga pernah diceritakan oleh Imam Al-Muzani. Beliau pernah bercerita, "Gasatu salam ala Abil Khair An-Nisaiburi." Pernah pada suatu hari aku ingin menziarahi, mendatangi Imam Abil Khair An-Nisaiburi. Ketika kita selesai dari sholat maghrib, atau ketika hendak mau sholat maghrib, aku keluar bersuci, mau wudhu. Fakasodani sabuk, menghampirinya binatang buas. Jadi ketika keluar dari masjid, hendak berwudhu atau bersuci, menghampirinya binatang buas. Balik kembali, diceritakan kepada Imam Abul Khair An-Nisaiburi apa yang terjadi. Keluar Imam Abul Khair An-Nisaiburi, jerit kepada binatang buas itu dengan mengatakan, alam agul laka la tata'arat li adyafi fatanahhi anni. Alam aku laki, bukankah aku sudah ngomong kepada kamu, ngomong kepada binatang buasnya, jangan pernah mengganggu tamu-tamuku, Ini pergi, pergi dari sini, pergi. Diusir, binatang buasnya diomongi, diusir, pergi. Akhirnya Imam Al-Muzani tadi keluar wudu bersuci. Setelah kembali, Imam Abdul Khair An-Nasiburi mengatakan, ishtagaltum bitakwimil bahir fakhiftumul asad, washtagalna bitakwimil batin fakhafanal asad. Kalian sibuk memerhatikan mengurus yang zahir. Memerhatikan kalau muka kita ada lecet, kita bingung. Kalau pakaian kita kotor, kita cuci. Risih keluar dengan pakaian kotor. Intinya yang zahir diperhatikan. Tapi yang batin dilupakan. Sehingga kalian takut kepada binatang buas tadi. Sedangkan kita sibuk ngurus yang batin. Sibuk membersihkan yang batin. Sehingga asat binatang buas takut dari kamu. Binatang buas takut dari kamu. Nah, itu pentingnya kita harus membuat diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu ingin meminta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu ingin meminta sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu memohon kepada Allah. Meminta kepada Allah, jangan pernah meminta kepada selain Allah. Sebetulnya kalau kita mau nyadar, setiap rakaat sholat kita enggak lepas kita nyatakan hal itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita diperintahkan, dianjurkan hanya meminta kepada Allah, entah itu pertolongan atau segala sesuatu. Jangan hanya masalah besar, keinginan yang besar baru meminta kepada Allah, yang kecil minta kepada selain Allah, enggak. Sekalipun yang kecil, sekalipun sedikit, tetap mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta syashina alaih idzan qata'a. Katanya Rasulullah, hendaknya kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keperluan kalian semuanya. Apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian ingin memilikinya, ingin mendapatkannya, mintalah kepada Allah. Hatta syi'na ali dan qata, sekalipun jepitan sandal jepit ketika putus. Hal yang sepele. Hal yang kecil. Tapi Rasulullah memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah sekalipun hal yang sepele, sekalipun hal yang kecil. Hal yang sedikit. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, kalau kita minta kepada selain Allah ada batas. Ada waktu. Kita minta kepada orang, apapun yang kita inginkan, mungkin dia gak akan mungkin bisa memberikan semua apa yang kita inginkan. Mungkin dia bisa memberi yang dia mampu, yang dia ingin. Contoh, jangankan ngasih, kita ngutang aja ke orang, ngutang ke orang 100 ribu, hutang ke orang 100 ribu. Terkadang orang gak ngasih 100, aku nolong 100, tak kisah kita ya. Ini utang, apalagi minta. Ini utang yang pasti dikembalikan, apalagi minta. Minta 100 ribu, kira-kira dikaiin. Kalau utang 100 ribu dikasih cuma 50, kalau minta 100 ribu, ya mungkin gak dikasih. Dan berarti kalau kita minta kepada selain Allah itu ada batasnya, juga ada waktunya. Tengah malam kita butuh, nggak enak apa? Dok dok tak dok dok, ini butuh. Dok dok wong itu kira-kira nggak ada ngamuk. Ada waktunya, tapi kepada Allah kita nggak ada waktunya. Kapanpun, berapapun, nggak ada batasnya. Kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah segalanya, apapun itu, nggak ada waktunya, nggak ada batasnya. Karena itu dikatakan oleh Imam Tawus kepada Imam Afal, iyyaka an tatluba hawaijaka mimman yughliqu baba dunak wa alaika biman babu maftuh ila yaumil qiyamah. Hati-hati, jangan sampai minta untuk kebutuhanmu kepada orang yang pintunya tertutup untukmu atau kepada selainmu. Wajib bagi kamu, semestinya bagi kamu meminta kepada yang pintunya selalu terbuka untukmu. Gak ada yang terbuka selalu untuk kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berduit, sebanyak apapun duitnya, sebanyak apapun, tertutup masih. Gak semuanya dikasih. Beberapa orang yang kita bisa saksikan dan kehidupan kita di Indonesia ini aja, yang duitnya kelihatan banyak, mulai Syekh Puji, mulai Taat Pribadi, yang duitnya ditunjuk-tunjukkan, datangnya sih cuma seberapa. Dia punya duit banyak, gak mungkin satu orang datang dikasih satu gendel, gak mungkin. Paling dari satu gendel itu diambil satu lembar toh, ngeluarkan dari lemarinya satu gendel, yang diambil yang dikasihkan cuma satu lembar. Tapi menunjukkan kalau duitnya banyak, seakan-akan siapapun yang datang meminta dikasih sesuai dengan permintaannya, ternyata enggak. Tapi Allah sudah berjanji akan memberi. Karena itu amaraka antas ala wa wa'adaka an yujiba. Katanya Imam Tawus kepada Imam Atha, Allah yang memerintahkan kamu untuk meminta kepadanya dan Allah berjanji akan mengijabainya. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, aku pasti mengijabai permintaan kalian, permohonan kalian. Sehingga di dalam syair dikatakan, la taksidil makhluk rabbuka agrab wa man gasadil makhluk la syakayat ab. Jangan pernah menginginkan sesuatu daripada makhluk. Tuhanmu Allah lebih dekat, lebih dekat dari segala hal. Kalau kita minta, memohon kepada makhluknya Allah, dengan memohon dan meminta dari Allah, Allah ini yang lebih dekat. Lebih dekat dari apa? Dari harapan yang kita inginkan. Kalau kepada makhluk ngasih atau enggaknya itu perbedaannya 75-25%, 75 enggak, 25% ngein. 75% ngasihnya enggak sesuai harapan, 25% sesuai harapan. Jadi banyak lolok luputnya, jauh. Tapi kalau Allah lebih dekat, kita mohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mungkin 90% sesuai harapan kita, 10% tidak. Jadi lebih dekat Allah, lebih dekat kepada kita daripada makhluk. Jadi kalau kita minta, ya minta kepada Allah. Wa man kasadal makhluk la syakka yat'ab. Siapa orang yang menginginkan, mengharap daripada makhluknya Allah, tidak diragukan lagi dia pasti akan payah, akan capek. Wah, kadang kita mau utang, wah pertanyaannya seperti maling, dipertanyai sama polisi, interogasi sama polisi. Masa kerja nang pabrik gak ada duit? Piro sih bayarannya? Iki artinya ada tekonat ini lagi interogasi di sini. Berapa bayarannya? Pengeluarannya berapa? Biasanya dipakai untuk apa? Ini utang untuk apa? Wah, interogasi lengkap. 42 pertanyaan. Kata utang kok ini. 42 pertanyaan. Intinya nanti akhirnya ngapunten nek sakmono mboten enten, mboten gadah. Gletek. Interogasinya seakan-akan seperti akan memberi, tapi ternyata nihil, kosong, gak ngasih. Nah itu kan waman kasurul makhluk la syakka yat'ab. Siapa yang ingin mendapatkan sesuatu daripada makhluk, tidak diragukan lagi dia akan payah capek. La tas'alan bani adam hajatan wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan pernah memohon, meminta kepada manusia satu hajat pun, satu keperluan pun, jangan pernah minta kepada manusia. Tapi minta kepada apa? Wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu, dan mintalah kepada yang pintunya tidak pernah ditutup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa ibnu Adam hina yus'alu yaghdhabu. Allah marah kepada manusia kalau mereka tidak pernah meminta kepada Allah. Tapi manusia akan marah kalau dimintai. Kalau Allah enggak diminta, marah. Manusia kalau gak diminta, senang. Ya, intinya kalau kita gak pernah meminta kepada Allah, gak pernah meminta, jangan kan gak pernah. Yang meminta tapi jarang, Allah marah. Meminta tapi jarang, Allah marah. Apalagi yang sama sekali gak pernah meminta. Beda dengan manusia. Kalau manusia kita jarang meminta, apalagi gak pernah meminta, oh dipuji, niru itu loh. Nah tahun jauh-jauh kok dulu sampean jauh kok penulan tekong jauh. Satu bulan sekali marah, satu tahun sekali marah, apalagi satu bulan sekali. Tapi kalau ada orang yang gak pernah meminta kepada dia, oh hebat ini loh, seperti ini gak pernah minta, bagus ini, pinter ini. Tapi kalau Allah justru akan marah kalau hambanya tidak pernah meminta atau jarang meminta. Tapi kita dalam meminta kepada Allah itu ada tingkatan. Dalam arti permintaan itu ada dua bagian. Ada permintaan atau permohonan yang gak bisa diberikan kecuali dari Allah. Hanya Allah yang memberi, selain Allah gak bisa. Nah itu kita boleh minta langsung kepada Allah. Kenapa? Gak ada yang bisa memberi daripada makhluknya Allah kecuali kepada Allah. Berarti kita mintanya kepada Allah. Tapi kalau ada sesuatu, ada sesuatu yang bisa memberinya selain Allah, boleh kita minta kepada dia. boleh meminta kepada dia. Bukan berarti nggak boleh, boleh meminta kepada dia. Contohnya nih, duit misalnya, harta, kekayaan. Ini orang lain, makhluknya Allah bisa memberi kita duit, harta atau kekayaan bisa. Allah juga bisa, makhluknya Allah juga bisa. Lah kita boleh meminta dari orang itu, meminta dari orang itu boleh, tapi tetap kita meminta kepada Allah untuk mendapatkan kemudahan mendapatkannya. Jadi kita minta kepada makhluknya Allah, tapi kita minta kepada Allah untuk mudah mendapatkannya. Jadi tetap nggak lepas dari Allah, sekalipun bukan hanya Allah yang bisa memberinya, tapi tetap kita meminta kepada Allah untuk. Tapi kalau nggak bisa kecuali kepada Allah, seperti hidayah, petunjuk, faham daripada ilmu, kesembuhan daripada sakit, dan yang lain sebagainya, ini nggak boleh kita minta kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah nggak boleh, harus hanya kepada Allah. Tapi kalau sesuatu yang bisa kita dapatkan dari selain Allah, boleh kita minta kepada selain Allah itu, tapi tetap kita mohon kepada Allah untuk memudahkan kita mendapatkannya. Ya, jadi kalau kita minta, memohon, hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita membahas tentang memohon, itu berarti hubungannya dengan doa. Nah kalau kita membahas dengan doa, ini panjang. Intinya pokoknya, kita jangan pernah lepas dari doa. Sekalipun secara kasat mata, apapun yang telah kita minta dari Allah, mulai sejak dulu sampai sekarang belum diberi, tetap jangan lepas dari doa. Kenapa? Karena doa kita itu satu di antara tiga. Doa kita ini Allah kan sudah mengatakan astajib lakum. Allah sudah berjanji. Allah memerintahkan kita berdoa, Allah juga sudah berjanji mengijabahi. Nah, mengijabahi ini bukan seperti keinginan kita. Terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi bentuk yang lain. Terkadang malah tidak diijabahi oleh Allah di dunia atau di barzakh, tapi dijadikan celengan tabungan oleh Allah untuk di akhirat. Sama dengan orang tua. Kalau anaknya minta sesuatu, nggak semua permintaan anaknya itu dikasih sama orang tua. Terkadang orang tua memberikan kepada anaknya tidak sesuai dengan yang diminta. Contohnya zaman sekarang itu kan ngetren anak minta HP. Minta HP Android misalnya. Pak atau Bu, tukang Android. Orang tua mengabulkan permintaannya, tapi nggak dibelikan Android, dibelikan HP biasa. Loh, permintaannya dikabulkan, tapi yang diberi beda dengan yang diinginkan. Loh, kenapa? Kenapa orang tua nggak membelikan Android? Karena tahu untuk anak seperti dia itu nggak baik, nggak bagus. Karena akan merusak, atau rusaknya madharatnya lebih besar daripada manfaat, sehingga orang tua hanya memberikan HP biasa. Sama juga Allah juga gitu. Kalau kita dikasih sesuai dengan keinginan kita, ya Allah, rumah bagus, mobil mewah, duit banyak, permintaan luar biasa, Allah gak kasih. Mobil dikasih tahun 70-an, rumah biasa, duit gak banyak, pas-pasan, ngepres misalnya. Allah tahu ini kalau dikasih duit banyak, dikasih harta banyak, dikasih rumah mewah, mobil bagus, waduh, bahaya ini. Kenapa? Setiap orang dalam hatinya pasti memiliki sesuatu. Mungkin dia melihat ada orang punya mobil bagus, duitnya banyak. Weh, nah aku ada duit ngono paling wetu-wetu iki. Enggak usah tak celuk marani. Wah, ya Allah. Duit akeh, motor sing apik. Nah, enggak dikasih yang bagus sama Allah. Kenapa? Kalau dikasih yang bagus dibuat yang jelek. Loh, dikabulkan oleh Allah permintaannya tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa? Allah menginginkan dia tidak terjerumus dalam kejelekan. Atau juga gak dikabulkan sama sekali, minta HP anaknya gak dikasih, ditabung sama orang tuanya, duit permintaannya ditabung, dikasihkan kapan? Nanti ketika anaknya sudah berakal, sudah paham, sudah ngerti, dikasih. Loh, di saat anaknya benar-benar butuh, misalnya sudah dewasa anaknya ingin buka usaha, gak punya modal, sehingga permintaan anaknya yang dulu sering ditolak, minta HP ditolak, minta ini ditolak, dicelengin sama orang tuanya ternyata duitnya. Ketika anaknya itu butuh, dikasih. Langsung anaknya, alhamdulillah, itu tak ada modal kira. Nah, diberikan oleh Allah di saat yang tepat. Benar-benar saat itu dibutuhkan. Sama kita saat memohon, gak pernah diijabah di dunia permohonan kita, tapi permohonan kita itu gak sia-sia, ditabung sama Allah, dijadikan kebaikan. Permohonan kita itu dijadikan kebaikan. Kapan dikasih oleh Allah? Nanti saat kita butuhkan. Kapan kita membutuhkan kebaikan? Ketika dihisab. Ketika dihisab. Dihisab itu kan kebaikan dan kejelekan. Nah kalau misalnya saat itu kejelekan kita lebih berat daripada kebaikan kita, kita butuh kebaikan. Dari mana bisa kita dapatkan kebaikan? Saat itu gak ada lagi. Gak ada kebaikan yang bisa kita perbuat. Kalaupun kita melakukan kebaikan, gak bernilai. Kenapa? Bukan waktunya lagi untuk kita melakukan kebaikan atau kejelekan saat itu. Lah yang bisa menambahkan kebaikan kita ini permohonan kita, doa-doa kita kepada Allah yang tidak diijabah oleh Allah di kehidupan dunia kita, itu didatangkan oleh Allah, ditaruh timbangan kebaikannya. Jadi doa itu jangan dilepas, selalu memohon kepada Allah karena tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari kejelekan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari keburukan, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari azab dan murkanya, dan mudah-mudahan kita dapat selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, kekuatan di dalam melakukan ibadah dan ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang istiqamah terus-menerus melazimi kebaikan, ketaatan dan ibadah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.